mengamalkan sesuatu yang umum. Wajib hukumnya mengamalkan sesuatu berdasarkan keumuman lafadznya, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Wajib mengamalkan nas-nas Alkitab dan as-sunnah sesuai dengan yang ditunjukkannya, kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Jika terdapat dalil umum yang muncul karena sebab yang khusus, maka wajib mengamalkan keumumannya. Ibrah itu diambil karena keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan adanya pengkhususan yang umum tersebut. Contoh yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya adalah ayat tentang zihar. Sebab turunnya ayat tersebut adalah zihar yang dilakukan oleh Aus bin As-Samit. Sedang hukumnya bersifat umum yang berlaku bagi dirinya dan bagi selainnya. Contoh yang terdapat dalil yang mengkhususkannya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika melakukan safar. Sebab terjadinya sabda beliau ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan. Saat itu beliau melihat orang-orang berdesakan dan seorang laki-laki yang dipayungi. Beliau pun bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka menjawab, "Dia sedang berpuasa." Beliau lalu bersabda, "Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika melakukan safar." Keumuman ini hanya khusus berlaku bagi orang yang keadaannya serupa dengan laki-laki ini, yaitu kepayahan jika berpuasa dalam perjalanan. Adapun dalil yang mengkhususkannya, keumuman hadis di atas adalah bahwa Nabi SAW pernah berpuasa ketika sedang melakukan safar jika beliau tidak merasa payah, sedang beliau tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak baik.